السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا أرمتي، kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Lam Durr Al Mansur Min Al Qawl Al Ma'thur Fi Al I'tiqad Wa Sunnah, yaitu al hath ala al hifz fi al sighar wal asbab al musa'idah lil hifz wa afdal awqatih. Al hath anjuran untuk menghafal di waktu kecil, walasbab dan sebab-sebab yang membantu hafalan, wa afdal awqatihi dan waktu yang terbaik untuk menghafal. Diawali bab ini dengan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang keutamaan syab. Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa syabban, kata beliau radhiyallahu taala anhu, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali syaban, kecuali dalam keadaan muda. Wa ma ata al-ilm illa syaban, dan tidak pula diberikan ilmu kecuali dalam keadaan muda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah tentang Ibrahim alaihi salam. Qalu sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda yang disebut oleh mereka, yuqalu lahu Ibrahim, yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Ibrahim alaihi salam disebutkan fata, pemuda. Demikian pula ketika dikisahkan Musa alaihi salam, wa idh qala Musa li fatahu, berkata Musa kepada fatahu. Atau tentang Ashabul Kahfi, disebutkan pula oleh Ibn Abbas ayat Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, sesungguhnya mereka adalah fityatun, pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Disebutkan dalam beberapa ayat ini tentang fata-fata yang pemuda, maka menunjukkan bahwa tidaklah yang lebih baik datangnya ilmu pada seseorang kecuali ketika dia masih muda. Qul inna a'udzukum Allah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, man ta'allama al-'ilma wa huwa syabun kana kawashmin fil hajar, Siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia masih muda? Kawashmin fil hajar, maka sungguh seperti orang yang mengukir di atas batu. Kawashmin fil hajarin, seperti mengukir di atas batu. Wa man ta'allama al-'ilma ba'da ma yadkhul fi as-sin, sedangkan siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia sudah tua, sudah masuk berumur, kana kal katib 'ala dhahri al-ma', maka permisalannya seperti orang yang menulis di atas air. Sepertinya menulisnya gampang, tapi buyar kembali setelah itu. Gampang, tapi buyar kembali setelah itu. Sebaliknya mengukir di atas batu, susah. Susah. Berat. Tetapi ketika sudah terukir, sampai sekian ratus tahun masih utuh. Prasasti-prasasti masih terjaga. Masih tertulis di sana. Ini ukiran di atas batu. Memang susah, sulit mengukirnya. Tetapi awet dia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, belajar di waktu kecil, ketika masih muda umurnya, maka itu adalah sesuatu yang lebih bagus karena hasilnya akan lebih mapan. Tetapi siapa yang belajarnya sudah mulai tua, maka seperti mengukir di atas air. Ucapan yang hampir sama diucapkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala al-ilm ila al-hifz fi as-sighr kan-naqsh fi al-hajar. Dia kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hafalan di waktu kecil kan naqshi fil hajar, seperti mengukir di atas batu, seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qala Urwah bin Zubair rahimahullah li banihi, kepada anak-anaknya, kata Urwah, ya bunay in azhad an-nas 'alimin ahluhu. Kata Urwah bin Zubair, wahai anak-anakku, inna azhadan nas fi'alimin ahluh, sungguh orang yang merasa tidak butuh pada seorang alim biasanya seringkali keluarganya sendiri. Orang yang dari tempat lain berdatangan mengambil ilmu dari si alim ini, justru biasanya keluarganya yang merasa tidak butuh. Gampang, nanti tinggal tanya sama abi. Gampang, abiku ulama. Kalau begini ma'azakum wa azhadan nas fi 'alimin ahlihi. Seringkali yang paling merasa tidak butuh itu keluarganya. Subhanallah, dan ini sering terjadi. Seorang alim, seorang ustaz mengajar sana kemari, tapi anaknya sendiri justru enggak belajar dari bapaknya. Fa halummu ilayya fata'allamu minni. Maka kemarilah wahai anak-anakku, belajarlah dariku. فَإِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ. Karena kalian sebentar lagi akan menjadi kibara qawmin, akan menjadi orang-orang besar, tokoh-tokoh kaumnya. إِنِّي كُنْتُ صَغِيرًا لَا يُنْظَرْ إِلَيَّ. Aku dulunya kecil, لَا يُنْظَرْ إِلَيَّ, tidak dipandang, tidak ada yang memperhatikan aku. فَلَمَّا أَدْرَكْتُ مِنَ السِّنِ, ketika aku sudah mencapai dewasa, وَمَا أَدْرَكْتُ جَعَلَ النَّاسِ يَسْأَلُونَنِي, maka mulai manusia bertanya-tanya kepada aku dengan sekian pertanyaan-pertanyaan masalah agama. وَمَا شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيْهِ عَلَى مْرِئٍ مِنْ أَنْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَنْ يُسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ فَيَجْهَلُ. Maka sungguh tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat, tidak ada sesuatu lebih dahsyat daripada seseorang ditanya tentang sesuatu dari agamanya, ternyata dia tidak tahu. Karena firman Allah itu nasihat Urwah bin Zubair kepada anak-anaknya. Belajarlah. Biasanya orang yang merasa tidak butuh dari seorang alim biasanya keluarganya sendiri. Maka kalian wahai anak-anakku, belajarlah dariku. Aku dulunya kecil, enggak dipandang, enggak diperhatikan. Tetapi ketika aku beranjak dewasa dan sudah dianggap oleh kaumku, mereka bertanya kepadaku dengan pertanyaan-pertanyaan. Sungguh tidak ada yang lebih dahsyat daripada kalau ditanya sesuatu tentang agamanya, ternyata dia tidak tahu. Paling penting azakullah, kemarin masih muda, masih kecil, apalagi tidak diperhatikan. Tapi sebentar lagi, ketika kalian sudah punya anak, punya cucu, mereka akan tanya, ini sholat begini apa begitu? Gak tahu, begitu. Apa kita katanya gak tahu? Ponakannya, orang-orang di sekitarnya melihat ini adalah yang paling tua, tokoh kaumnya, masa akan ditanya? Qul inna a'udzubikumullah, maka sungguh ma syai'un ashadda 'ala mri'in min an yus'a syai'in min amri dinihi fa yajhal. Sungguh enggak ada sesuatu yang lebih dahsyat bagi seseorang ketika ditanya tentang agamanya dia tidak tahu. Qala Sirahdil ibn Sa'd rahimahullah, da'a al-Hasan ibn Ali banihi wa bani akhihi. Al-Hasan ibn Ali memanggil anak-anaknya dan juga anak-anak saudaranya. Anaknya Husain. Kemudian berkata, ya bunai, ya bani akhi, wahai anak-anakku dan anak-anak saudaraku, anak-anakku dan ponakan-ponakanku. Innakum sighar qaumin, sesungguhnya kalian adalah masih tokoh-tokoh kecil dari kaummu. Yujid an takunu kibar, bisa jadi sebentar lagi kalian akan menjadi tokoh-tokoh besar. Fata'allamul ilma, maka belajarlah kalian ilmu. Faman lam yastati' minkum an yarwih aw qala yahfadhuh falyaktubhu walyad'ahu fi baitihi, maka hendaklah kalian belajar, dan siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk menghafalnya, hendaklah mencatatnya dan simpan di rumahnya. Nasihatnya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum, memanggil anak-anaknya dan juga memanggil anak-anak saudaranya, anak-anaknya semuanya, dan dinasihatkan dengan perintah untuk belajar. Belajarlah, belajarlah. Kalian sekarang masih kecil, sebentar lagi kalian akan menjadi tokoh-tokoh besar. Kalau sudah ditokohkan kalian, dijadikan sebagai panutan umat, mereka akan bertanya. Maka hendaklah pelajari ilmu, kalau bisa dihafal, dihafal. Barang siapa yang tidak mampu menghafalnya, mencatatnya dan simpan di rumahnya. Bisa meriwayatkan dengan hafalannya, bisa meriwayatkan dengan kitabnya, dengan catatannya. Qul inna a'udzubikumullah, lihat ucapan beliau dan ucapan Urwah bin Zubair sama, dan ucapan para ulama semuanya sama. Belajarlah sejak kalian masih kecil, masih remaja, masih muda. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, i'lam أن الحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها. Beberapa asar-asar tadi menunjukkan tentang belajar di waktu kecil dan semasa masih muda. Sedangkan yang berikut ini dari Khatib al-Baghdadi rahimahullah tentang waktunya. I'lam, ketahuilah, bahwa للحفظ ساعات, bahwa untuk menghafal itu ada waktu-waktu tertentu. Bagi siapa yang ingin menghafal, hendaklah memperhatikan waktu-waktu tersebut. Walil hifdzi amakin, dan juga untuk menghafal ada tempat-tempat tertentu. Yanbaghi lil mutahaffidz an yalzamaha, semestinya bagi orang yang ingin menghafal untuk berpegang dengan tempat-tempat tersebut. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang hendaklah diperhatikan, dan ada tempat-tempat tertentu yang hendaknya diperhatikan. Apa diantaranya, kata beliau rahimahullah, qala al-Khatib al-Baghdadi, fa ajwadul awqat al-ashar, adapun waktu yang terbaik adalah waktu sahar. Waktu sahar adalah sepertiga malam terakhir. Bil asharihum yastaghfirun, di waktu ashar. Thumma ba'daha waqtu intisafin nahar, yang kedua adalah waktu pertengahan siang. Intisaf al-nahar. Wa ba'daha al-ghadawat dun al-ashiyat. Yang kedua, yang ketiga adalah al-ghadawat, di waktu pagi, jangan sore. Waktu pagi, jangan sore. Wa hifdzul layli afdhal min hifdzin nahar, dan menghafal di waktu malam lebih baik daripada menghafal di waktu siang. Ila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian mereka, bima adrakta al-'ilm, Pernah ditanyakan kepada sebagian mereka, dengan apa engkau bisa mencapai ilmu? Dijawab, qala bil misbah wal julus ila sabah. Bil misbah wal julus ila sabah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu sekian banyaknya? Dengan cahaya lampu dan duduk sampai pagi. Pelita. Dulu lampunya tidak seperti kita ini. Lampu ceplik yang mereka pakai. Lampu minyak. Bil misbah wal julus ila sabah, dan duduk sampai pagi. Demikian mereka ketika ditanya dengan apa mereka bisa mencapai ilmu. Bil misbah wal julus ila sabah. Wa qila lil akhar, sedangkan yang lain ditanya, bima adrakta al-ilm? Dijawab, bis sadari wal sahari wal bukuri as-sahar. Wal bukuri as-sahar. Saya ulangi, bis sadar, dengan safar, perjalanan. Wal sahar, dengan begadang. Wal bukuri as-sahar, dan bangun di waktu sahar. Artinya, dengan safar menemui para ulama, mencari satu hadis, dua hadis dari satu negeri ke negeri lainnya, dari satu ulama ke ulama lainnya. Ini safar. Dan sahar, menghabiskan waktu malam untuk belajar. Wal bukuri fi sahar, dan bangun di waktu sahar, di sepertiga malam terakhir. Qul inna a'udzubikumullah. Al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan beberapa waktu dengan kalimat wa ba'daha. Wa ba'daha, menunjukkan susunan. Yang paling atas, yang paling ajwadul awqat, waktu yang terbaik adalah bil ashar, di waktu sahar. Thumma ba'daha, setelah itu, kata beliau, adalah waktu-waktu disebutkan intisaf an-nahar. Wa ba'daha, setelah itu, waktu pagi. Dan kemudian dibandingkan malam dengan siang, dikatakan lebih afdal di waktu malam. Wa qala aydan, dan berkata juga beliau rahimahullah tentang tempatnya, tadi baru waktunya. Wa ajwadu amakin al-hifdh al-ghuraf, dan tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah kamarnya. Dun as-safal. Wa kullu mawdi' ba'idun mimma yulhi wa qala al-qalb fihi mimma yafzi'uhu fa yashghiluhu. Yang paling bagus dari tempat menghafal adalah ghuraf, tempat-tempat yang tertutup, kamar, bukan asfal, di bawah, ruang bawah tanah, bukan pula saqaf yang di atas, yang di atas yang langsung melihat langit, itu juga tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kamu lihat kanan tembok, depan tembok, kiri tembok, kamar, itu dianjurkan untuk menghafal dan lebih cepat menghafal. Wa kullu mawdhi'in ba'idun mimma yulhi, dan tempat yang jauh dari perkara-perkara yang melalaikan. Jadi jangan di tempat yang asyik. Jangan tempat yang indah, bukunya dipegang mau menghafal, kepalanya ke kanan ke kiri. Insyaallah indahnya. Karena menghafalkannya di taman atau di kebun atau di gunung. Atau di atas, di saqaf, melihat bintang-bintang, melihat bulan dan sebagainya. Itu yulhi. Atau di tempat keramaian yang juga yulhi, membuat lalai. Ketika sedang menghafal, ada suara, tengok lagi. Ada suara si bulan, tengok lagi. Ada suara rem mobil, berhenti lagi. Lihat ada apa yang terjadi. Itu juga tidak membantu dalam menghafal. Sehingga tempat yang bagus, imma di kamarnya atau di tempat yang ba'idun mimma yulhi, yang jauh dari perkara-perkara yang melalaikan. Wa qala al-qalb fihi mimma yafzi'uhu fa yashghiluh, dan juga tempat yang tidak ada sesuatu yang membuat dia takut, yang akhirnya dia tersibukkan dengan itu. Paham? Di tempat yang membahayakan. Di pinggir jalan misalnya, ada suara mobil keras, takut kamu. Jangan-jangan ke arah kita. Atau di tempat yang berbahaya. Dalam keadaan duduk di pinggir, lotengnya, kakinya gantung ke bawah begitu. Itu juga tidak bisa menghafal seperti itu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang itu akan mengganggu hatinya. Qala rahimahullah, aw yaghlib alayhi fayamna'uhu mimma yafzi'uhu fayashghiluhu aw yaghlib alayhi fayamna'uhu, imma menakut-takuti dia akhirnya dia terhalang untuk belajar, atau malah benar-benar dia celaka maka betul-betul dia tidak akan lagi bisa belajar. Walaysa bil mahmudi an yatahaffad ar-rajul bi hadratin nabat wal khadra, kata beliau, dan tidak terpuji, tidak dianjurkan seorang menghafal di depan pohon-pohonan wal khadra yang hijau-hijau, wala ala syututil anhar, tidak pula di pinggir-pinggir sungai, wala ala qawarit tariq, dan tidak pula dianjurkan untuk belajar di pinggir-pinggir jalan. Belajar, tiba-tiba yang ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Belajar lagi, waalaikumsalam. Eh, apa? Khair. Baca lagi, apa lagi? Karena tempat orang lewat. Iya, kumal julus, itu rokat. Hati-hati kalian, kata Nabi, dari duduk di pinggir-pinggir jalan. Ketika ditanya Rasulullah, bagaimana kalau terpaksa kita harus duduk di sana? Maka a'atul tariq haqqahu, kata Nabi. Berikan hak pejalan. Apa hak pejalan? Beri salam. Atau menjawab salam mereka. Maka kalau kita berpikir jalan, kita bertanggung jawab. Untuk memberikan hak mereka. Nyapa lagi. Kalau tempatnya di tempat keramaian, ikhwan-ikhwan bolak-balik di sana, gak akan bisa belajar. Barakallahu fikum. Qala al-ghuraf, disebutkan jamak ghurfah. Ghurfah itu kamar, dan biasanya kamar yang di atas. Dan biasanya di atas lebih aman daripada yang di bawah. Lebih aman dari tamu maksudnya. Lebih aman dari gangguan-gangguan orang. Qala aydan, berkata juga beliau rahimahullah, wa awqat al-ju'ah ba'da tahaffudz. Sekarang keadaannya, waktunya sudah yang terbaik, waktu ashar, waktu pertengahan siang, dan waktu pagi, dan waktu malam lebih baik daripada waktu siang. Tempatnya adalah tempat yang tidak ada sesuatu yang melalaikan, dan lebih bagus kalau di kamar yang tertutup dan tidak banyak orang mengganggu. Karena yang ketiga, keadaannya, awqatul ju' ahmad litahaffum, waktu lapar lebih baik untuk menghafal. Jam-jam lapar itu jam berapa biasanya? Nah, itu bagus untuk menghafal. Tentunya waktu ashar otomatis waktu lapar. Kenapa? Karena kamu makan biasanya isya. Sedangkan ini sudah berapa jam kamu tidur, bangun dalam keadaan perut lapar. Jadi itu waktu yang bagus untuk menghafal. Awqatul ju' ahman li tahaffudz min awqatish syab', waktu lapar lebih baik untuk menghafal daripada waktu kenyang. Wa yanbaghi lil mutahaffiz an yatafaqqad min nafsihi hal al-ju', maka hendaklah orang yang menghafal memeriksa keadaan dirinya, kapan waktu-waktu lapar, saat itulah dia menghafal. Fa inna ba'dha an-nas idza asabahu shiddatul ju' wa ihtihabihi lam yahfaz, فَلْيُطْفِعْ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالشَّيْءِ الْخَفِيفِ الْيَسِيرِ. Tetapi, sebagian manusia, kalau tertimpa kelaparan yang dahsyat, atau iltihabihi, sudah terbakar dengan kelaparan, biasanya juga tidak bisa menghafal, maka hendaklah yutfi dhalik, hendaklah memadamkan api kelaparannya dengan sedikit saja, dengan sesuatu yang ringan. Bishayil khafif al-yasir, dengan sesuatu yang ringan, yang khafif, berapa butir korma misalnya, yang ringan. Nambar kelafikum, artinya bukan lapar dalam artian lapar yang sampai dikatakan ya telah sampai ada apinya, api kelaparan, jangan. Tetapi hendaklah dipadamkan sedikit apinya dengan sesuatu yang yasir, sesuatu yang ringan. Qala Yahya bin Yahya rahimahullah, سأل رجل مالك بن أنس. Seseorang bertanya kepada Malik bin Anas, يا أبا عبد الله هل يصل لهذا الحث شيء؟ وهي أبا عبد الله apa yang baik atau adakah sesuatu yang mendukung untuk hafalan sesuatu saja? Qala in kana yasluh lahu syai' fa tarkul ma'asi. Kata Imam Malik, kalau ada sesuatu yang bisa mendukung dan memperbaiki hafalan, tidak ada lain, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Walaupun na'azakumullah, kita mendapatkan sekian bimbingan-bimbingan mereka para ulama untuk menghafal. Waktunya, keadaannya, tempatnya, dan juga hendaklah kita menjauhi ma'asi. Dan sudah pernah kita sampaikan di majlis ini juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang ini. Benar. Syakawtu ila waqi' surah hafzi fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Waqila inna hadal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan hafalanku kepada waqi' gurunya rahimahullah. Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan berkata, inna hadal ilma nur. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya Allah, la yuhda li'asi. Enggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan para ulama menyatakan bahwa al-ilm adalah nur, wal ma'asi adalah dhulma. Maka dua perkara, an-nur wa dhulma, la yajtami'an. Nur wa dhulma enggak akan bersatu selama-lamanya. Sehingga yang namanya cahaya ilmu dengan gelapnya kemaksiatan enggak akan bisa bertemu. Ada kegelapan kemaksiatan, maka ilmu akan terhalang. Jika datang ilmu, maka kegelapan akan tersirna atau tersingkir, dan demikianlah keadaannya. Sehingga ya qulana a'udzubikumullah, maksiat dengan hafalan adalah perkara yang sangat bertentangan. Qala Ali ibn Qashran sa'at waqi'an, aku bertanya kepada Waqi'. Qultu ya Abu Sufyan, ta'lam syai'an lil hifdz, apakah tahu sesuatu untuk menghafal? Qala araka wafidan, kata Waqi, aku melihat engkau adalah utusan. Sepertinya engkau adalah utusan. Thumma qal, tarkul ma'asi, a'unun ala al-hifdz. Kata beliau, tarkul ma'asi merupakan a'unun ala al-hifdz. Meninggalkan kemaksiatan adalah perkara yang mendukung hafalan. Meninggalkan kemaksiatan adalah perkara yang akan membantu untuk menghafal. Maka semakin dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, maka tentunya dia semakin mudah menghafal. Tetapi kalau sudah dia terjerumus dalam sekian maksiat, maka akan sulit untuk menghafal. Semakin besar kemaksiatannya, semakin sulit dia untuk menghafal. Maka dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang lebih besar, lebih sulit lagi untuk menghafal. Apalagi sampai kebid'ahan-kebid'ahan, apalagi sampai kesyirikan-kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Qala Waqi' rahimahullah, idza aradta an tahfadz al-hadith fa'mal bihi. Kata beliau, kalau engkau ingin menghafal hadith, fa'mal bihi, maka hendaklah amalkanlah dia. Ini juga sama, mendukung hafalan. Kalau engkau ingin menghafal hadith, kerjakan. Maka ketika dikerjakan apa yang terkandung dalam hadith tersebut, dia semakin hafal. Setiap mengerjakan dia ingat, kenapa saya mengerjakan ini? Karena hadith itu. Besoknya mengerjakan lagi, kenapa saya kerjakan? Karena hadith yang pernah saya tahu. Maka seperti mengulang terus, maka tentunya akan hafal dia. Maka dikatakan, idza aradta an tahfadz al-hadits fa'mal bihi. Kalau engkau ingin menghafal hadis, maka kerjakanlah. Qala innama adraktu ma adraktu min al-'ilmi ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار وحرص كحرص الخنزير وزاد في أخرى وتملق كتملق الكلب وتضرع كتضرع سنور. قال بذل المهر إنما أدركت. Sungguhnya aku mendapatkan apa yang aku dapatkan dari ilmu adalah dengan bukur kabukur al-ghurab, berpagi-pagi bangunnya. Bukur kabukur al-ghurab, seperti berpagi-paginya burung gagak. Wasabr asabr al-himar, dan sabar seperti sabarnya keledai. Keledai itu dikasih beban sekian-sekian, tetap sabar, tetap dia nurut. Ini khulibin a'azakumullah, terkenal sabarnya. وحرص كهرس الخنزير dan dengan semangat seperti semangatnya seekor babi. Wazada fi ukhra, ditambahkan lagi, dan tamalluk tamalluk al-kalb, dia berupaya untuk menelusurinya seperti anjing menelusuri sesuatu. Kemana? Diikuti terus. Wa tadarruk tadarru' as-sinnur, dan merengeknya seperti merengeknya seekor kucing kalau minta sesuatu. Belum berhenti sebelum kau kasih, terus nempel di kamu, iya kan? Nah, seperti itu. Belum keluar, itu di depan rumahnya, di depan syekhnya. Belum dapat, besoknya temui lagi. Masih belum kesempatan, datang di masjidnya. Pokoknya saya harus mendapatkan ilmu dari beliau, dari syekh. Terus itu seperti tabarruk as-sinnur, seperti merengek seekor kucing. Kalau menginginkan sesuatu dari tuannya, dia akan terus merengek dan terus mendesak di kakinya. Pokoknya gimana sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, beberapa nasihat-nasihat dari mereka para ulama tentang menghafal. Hendaklah kita memulainya dari sekarang dan ajari anak-anak kita sejak kecilnya. Dan kemudian berupaya untuk mengambil waktu-waktu yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik, dan juga keadaan yang terbaik, keadaan yang tidak terlalu kenyang, dan juga keadaan bersih dari kemaksiatan, dan keadaan tidak dengan penuh zakhrafah, tidak dengan sekian banyak perhiasan-perhiasan, pemandangan-pemandangan, tapi kamar yang tidak ada pemandangan apapun. Khulibin a'azakumullah, itu justru yang lebih membantu untuk menghafal. Maka beberapa tulabul ilm biasanya di masjid-masjid menghafal, mereka menghadap ke tembok supaya tidak melihat apapun kecuali melihat putihnya tembok. Nah, itu menambah konsentrasi. Barakallahu fikum. أهمية القراءة والكتابة والوصية بالنظر في الكتب. باب الكتب masih berkait dengan bab yang tadi, yaitu أهمية القراءة والكتابة, pentingnya membaca dan menulis ilmu. والوصية بالنظر في الكتب, dan wasiat untuk melihat ke kitab, untuk membaca kitab para ulama. Tentunya yang pertama dibawakan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, mutiara yang paling indah, yang paling sempurna adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kata Allah, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabb kamu yang maha mulia. Ayat ini cukup sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum muslimin membaca. Membaca apa yang Allah perintahkan untuk dibaca, yaitu ilmu dari Quran dan Sunnah, dan juga dari apa yang dibahas oleh para ulama tentang Quran dan Sunnah. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ana adhhab fa ujalis as-sahaba wa at-tabi'in. وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله, أبو برجي dan bermajlis dengan para sahabat dan juga dengan para tabi'in. وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه. Kemudian beliau mengisyaratkan bahwa beliau melihat ke kitab-kitabnya, melihat kitab-kitabnya. Ana adhab fa ujalis as-sahaba wa tabi'in. Yang mengisyaratkan bahwa aku bermajlis dengan para sahabat dan tabi'in dengan kitab-kitab mereka, dengan tulisan-tulisan mereka. Qala Muhammad ibn Bakr ibn al-Razzaq rahimahullah, kana li Abi Dawud kumun wasi' wa kumun dayyiq. Bahwasanya Abu Dawud memiliki kum yang luas dan kum yang sempit. Ini kum namanya. lengan baju ini kum. Ada yang luas sekian panjang, yang satunya kecil. Maka ditanya, qila lahu fi dhalik. Ditanyakan kenapa? Kok bajumu berbeda? Lengan kanan lebar, lengan yang kiri kok kecil? Faqala al-wasi' lil kutub wal akhar la yuhtaju ilayhi. Adapun yang kanan atau yang luas ini untuk kitab-kitab. Untuk bawa kitab. Adapun yang kiri karena tidak dibutuhkan maka kecil. Kitabnya dimasukkan ke sini. Seperti tasnya. Qul inna a'udzu billah. Demikian mereka mempersiapkan. Karena mereka merasa dan mereka yakin bahwa menulis dan membaca ada sesuatu perkara yang sangat penting dalam belajar. Qala Abu Mas'ud, Ahmad bin Furat rahimahullah. Ajma'u annahu laysa shay'un ablagh fil hifdh illa kathratu an-nadhar. Sudah sepakat mereka para ulama, para ahli hadis bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih tinggi untuk menghafal. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dalam menghafal melainkan kasratun nazar. Melainkan kasratun nazar, mengulang-ulang membaca. Tapi kalau tidak ada catatannya, baca dari mana? Qul inna a'udzubikumullah. Artinya ketika pertama mendengar catat, baru kemudian dihafal. Dan tidak ada kata mereka para ulama ajma'u, sepakat mereka, enggak ada yang lebih mendukung hafalan melainkan kathratun nazar. Banyak membaca, banyak mengulang, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Qala Imam Ahmad rahimahullah, "Idza ikhtalafa Waqi' wa Abdul Rahman ibn Mahdi, fa Abdul Rahman athbat li'annahu aqrab 'ahdan bil kitab." Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau berbeda pendapat atau berselisih hafalannya antara Waqi' dan Abdul Rahman ibn Mahdi, maka Abdul Rahman ibn Mahdi lebih sabit, lebih asbat. Kalau terjadi perselisihan, maka yang lebih asbat adalah Abdul Rahman ibn Mahdi. Kenapa? Li'annahu aqrab 'ahdan bil kitab. Karena dia lebih dekat waktunya dengan penulisan. Dia mencatat dan tulisannya baru tulis kemarin. Ini beberapa waktu lalu, tidak lama. Lebih dekat, lebih asbat. Qulibidina a'udzakumullah. Dilihat dari catatannya justru. Ketika dia menulis, mencatat, dan baru mencatatnya, maka dia lebih sabit. Lebih asbat. Naam. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hadis Abdul Razzaq an Ma'mar ahabu ilayya. Hadis Abdul Razzaq dari Ma'mar lebih aku sukai daripada hadis haulai al-Basriyin, daripada hadis mereka haulai al-Basriyin, orang-orang Basra. Kana yata'ahad kutubahu wa yandur fiha bil Yaman. Kenapa aku lebih suka hadis Abdul Razzaq dari Ma'mar? Karena beliau yata'ahad kutubahu, selalu menjaga kitabnya, catatan-catatannya. وَيَنْظُرْ فِيهَا بِالْيَمَنِ, sehingga dia bisa melihatnya di Yaman di sana. فَنِفْرِنَا عَزَكُمُ اللَّهِ, karena dia membawa catatan. Sampai di sana dia membacanya kembali. Sehingga lebih mantap. Aku lebih suka hadisnya beliau daripada hadisnya mereka yang lain. سُئِلَ الْإِمَامُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهِ عَنْدَوَاءٍ لِلْحِفْظِ. Ditanya Imam Al-Bukhari, ini Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, ditanya tentang obat menghafal. Qal, kata beliau, idmanun nazar fil kutub. Obat menghafal adalah idmanun nazar fil kutub. Terus menerus membaca. Diulang lagi. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga jangan merasa kalau sesuatu itu diulang, jangan merasa jemu. Diulang lagi. Apa ruginya? Diulang itu menambah hafalan. Bagi siapa yang sudah pernah ingat, jadi tambah ingat. Dan bagi mereka yang lupa, mengingatkan kembali apa yang lupa. Kenapa? Apa jeleknya? Walaupun dia sudah hafal, baca kembali, tidak mengapa. Lebih memantapkan hafalannya. Dan ngecek apa yang dia pernah hafal. Oh, ternyata benar hafalan saya. Qul bin a'azakumullah, maka idmanun nawar fil kutub, mengulang-ulangi membaca apa yang dalam kitab, dalam catatan-catatan, itu adalah sesuatu yang mendukung hafalan. Obat menghafal adalah membaca ulang. Obat menghafal adalah mengulang-ulang membaca. Su'ila Imam Muhammad, su'ila sudah. Qala Ahmad ibn Abi Imran, kuntu 'inda Abi Ayyub Ahmad ibn Muhammad ibn Shuja', wa qad takhallafa fi manzilihi. Aku waktu itu berada di sisi Abi Ayyub Ahmad ibn Muhammad ibn Shuja', wa qad takhallafa fi manzilihi. Sedangkan beliau saat itu tertinggal di rumahnya, belum datang. فبعث غلاما من غلمانه الى ابي عبد الله بن الاعرابي صاحب الغريب يساله المجيء اليه. Maka diutuslah seseorang budak dari budak-budaknya untuk memanggil Abdullah bin Al-A'rabi صاحب الغريب, penulis kitab Al-Gharib. يساله المجيء اليه, dipanggil untuk datang. فعاد اليه الغلام فقال, maka budak tadi datang kembali dan menjawab, qad sa'atuhu dhalika faqala li 'indi qaumun min al-a'rab. Aku sudah sampaikan kepadanya untuk datang, tapi katanya di sisiku ada beberapa kaum dari kalangan A'rab. Ini seakan-akan ada tamu kan? Di sekitarku ada orang-orang dari kalangan A'rab. Fa idza qadaytu arba minhum atay. Kalau aku sudah selesai urusanku dengan mereka dan aku sudah mendapatkan dari mereka sesuatu yang aku inginkan, aku akan datang. Faqala al-ghulam, maka budak tadi menjawab, wa ra'aytu 'indahu ahadan. Tapi aku enggak lihat siapapun di situ. Masa Syekh bohong. Mengatakan di sekitarku ada A'rab, ada orang-orang Badu. Aku selesaikan urusanku dengan mereka dulu, nanti aku datang. Kata budak tadi, aku tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Illa anna baina yadayhi kutuban yanzur fiha fa yanzur fi hadha marratan wa fi hadha marratan. Aku hanya lihat kitab-kitab di hadapan dia, di sekitarnya. Kadang melihat yang ini, kadang melihat yang itu, kadang melihat yang ini. Qul inna a'udzubikumullah. Qal thumma ma sya'arna hatta ja'. Kemudian tidak kami rasa tiba-tiba sudah datang beliau Abdullah ibn Arabi. Faqala lahu Abu Ayyub, maka berkata kepadanya Abu Ayyub, ya Abu Abdullah, subhanallah al-azim, takhallafta anna wa haramtana al-uns. Wahai Abdullah, subhanallah al-azim, apakah engkau meninggalkan kami, engkau haramkan untuk bermajlis dengan kami, tidak mau duduk dengan kami. Walaqad qala lil-ghulam innahu ma ra'a 'indaka ahadan. Padahal budakku tadi berkata bahwa di sekitarmu tidak ada seorang pun. Waqultu, aku katakan, ana ma'a qaumin min al-a'rab. Aku bersama kaum dari kalangan A'rab. Fa idza qadait arba ma'hum atait. Fa qala bil a'rabi, maka ibn a'rabi menjawab, lana julasa'u ma namallu hadithuhum. الباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فما كنت كاذبا وإن قلت أحياء فلست مفندا. Kata Abdullah bin Al-Arabi, iya, aku memiliki teman-teman duduk yang aku enggak pernah bosan untuk duduk dengan mereka. Al-ba'a ma'munun, orang-orang yang terpercaya, yang jujur terpercaya. Wa yaban wa mashhada. Dia dalam keadaan gaib tapi ada. Yafidunana min ilmihim. Mereka memberikan faedah-faedah ilmu kepadaku. Ilmu ma mada, ilmu yang telah lalu, ilmu yang telah lewat. Wa aqlan wa ta'diban, dan mengajarkan kepada kami akal dan ta'dib, adab. Wa ra'yan musaddada, dan ra'yu yang sangat lurus. Bila fitnatin tukhsha, tanpa khawatir ada fitnah. Wala su'i isra, tanpa khawatir ada pergaulan yang menyinggung perasaan. Wala nattaqi minhum lisanan, dan tidak khawatir lidah-lidah mereka. Wala yadan, dan tidak khawatir pula dari tangan-tangan mereka. Fa in qulta amwat fama kunta kadhiba, kalau kalian katakan mereka orang-orang mati, engkau tidak dusta, memang sudah mati mereka. Wa in qulta ahya'an, tapi kalau kalian katakan hidup, juga tidak dusta, karena mereka masih tetap berbicara dengan ilmu dalam kitab-kitab mereka. Fadabirina azakumullah, ternyata dimaksud oleh beliau, oleh Abdullah ibn al-Arabi rahimahullah, yang dikatakan aku bersama orang-orang bedu yang ada sekitarku, aku sedang sibuk dengan mereka, ternyata dimaksud adalah kitab-kitabnya yang dijuluki dengan julasa lana mal khajituhum, teman duduk yang tidak pernah membosankan. Fadabirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, teman duduk dari manusia, bagaimanapun hebatnya manusia itu, masya Allah, tapi ketika berbicara, kadang berbicara ke sana, kadang kemari, kadang-kadang berfaedah, kadang-kadang kosong, kadang-kadang guyon, iya pak ya, duduk sama ustaz-ustaz juga guyon kadang-kadang, kadang-kadang kosong. Enam, khonim dan azakullah, tapi kalau kita, hanya ilmu, tidak bicara lain. Kamu tidak khawatir tersinggung perasaan? Kamu tidak khawatir dia mencerca kamu atau menyindir perasaanmu atau naga? Apalagi? Kata beliau, ma'amunun, terpercaya. Karena mereka ulama. Ini kitab Bukhari, ini kitab Muslim, ini Sahih. Ini Imam Ahmad, ini kitab Fulan, ini kitabnya Imam. Masya Allah. Ma'amunun, terpercaya mereka. Memberikan faedah ilmu. Memberikan bimbingan. La tuksya atau la yusya fitnah, enggak khawatir fitnah. Adapun mereka yang hidup, yuksya alaihi fitnah. Kemarin masya Allah, hari ini belum tentu. Hari ini masya Allah, besok belum tentu. Itu kalau masih hidup. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, faman yastanna فَلْيَسْتَنِّ بِمَنْ قَدْ مَاتْ فَإِنَّ الْحَيْءِ لَا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Ucap Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dinukil dalam kitab diantaranya kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. مَنْ اِسْتَنَّ, siapa yang ingin mencari qudwah, فَلْيَسْتَنِّ بِمَنْ قَدْ مَاتْ, silahkan dia mencari qudwah dari orang yang telah wafat, yang telah wafat di atas sunnah, di atas manhaj, di atas jalan yang lurus. Fa'inal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah, kana orang hidup enggak aman dari fitnah. Siapalah. Orang yang hidup enggak akan aman dari fitnah. Shadaqa wallah, benar sekali ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'inal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah, yang hidup enggak akan aman dari fitnah. Sering terjadi. Hari ini masyaallah al-sunnah, besok sudah jadi hizbi. Kemarin dalam keadaan baik, hari ini sudah jelek. Hari ini dalam keadaan lurus, besok sudah bengkok. Rasulullah SAW. Tetapi kalau mereka-mereka yang telah mati terbukti di atas hak, di atas sunnah, di atas manhaj, maka kita yakin. Ucapannya, ma'munun, terpercaya. La tuksya wala su, wala fitnatin tuksya, tanpa khawatiran fitnah. Wala su'i isyrah, dan tidak dikhawatirkan pula ada pergaulan yang jelek. Dan tidak khawatir tangannya apakah memukul saya atau berbuat begini begitu, enggak khawatir. Kitab hanya bicara hak ilmu saja, tangannya enggak akan nyakiti. Qul ibn a'azukumullah, qala ibn mubarak rahimahullah, laula alkitabah lama hafadna. Lihat ucapan ibn mubarak, laula alkitabah, kalau bukan karena nulis, kalau bukan karena mencatat, kami tidak akan hafal. Subhanallah. Atau Ibn Barak rahimahullah, laula alkitaba lama hafadna. Kalau bukan karena menulis, kami tidak akan hafal. Artinya orang menghafal itu mencatat dulu, baru kemudian dihafal. Ada beberapa orang yang memang Allah berikan kehebatan, Allah berikan kelebihan, mendengarkan sekali, hafal. Di masa-masa itu banyak. entah di masa-masa sekarang kayaknya sudah punah. Yang mendengar sekali terus hafal, ya, sudah hampir tidak ada. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, kita dengarkan ucapan Ibnu Mubarak, kalau kita tidak nyatat, bagaimana kita akan hafal? Catat dulu, baru kemudian dihafal. Qaladu Qilabah rahimahullah, al-kitabah ahabu ilayya minan nisyan. Mencatat itu lebih utama, lebih aku cintai daripada lupa. Lebih aku sukai daripada lupa. Apa maknanya? Maknanya ada seorang mendengarkan hafal. Masya Allah. Ada lagi orang mendengarkan hafal. Tapi dengar. Kenapa kok kamu nyatat? Emang gak hafal? Hafal. Tetapi mencatat lebih aku sukai daripada aku lupa nanti. Lihat ikan bin Az, aku mau jawaban Abu Qilabah. Mencatat lebih aku sukai daripada aku lupa. Sehingga betul-betul diprotektif. Halangi, jangan sampai hilang ilmu ini. Dihafal juga, dicatat juga, disampaikan juga kepada orang lain. Sehingga kalau dia lupa, nanya kepada orang tadi. Saya sampai kenapa kemarin padamu? Kalau bin Az, aku mulai. Betul-betul di backup sekian kali supaya jangan hilang. Qila al-istiqrar. Ama takhaf ala aynaik min idamati an-nazar fil kutub. Faqala idha salimat al-basirah lam ahfal bi saqamil basar. Tidak akan kau takut akan rusak matamu kalau terus-menerus membaca ke kitab-kitab, ke catatan-catatan. Enggak khawatir rusak matamu. Qal, dijawab dengan jawaban yang sangat menyesatkan. Idza salimatil basirah lam arfal bi taqmil basar. Kalau basirah sehat, aku enggak peduli dengan sakitnya mata. Ini basirah, ini basar. Idza salimatil basirah fala ahfal bi taqmil basar. Kalau mata hati kita sehat, enggak peduli dengan rusaknya mata kepala. Kalau basirahnya benar, oh mata sakit enggak apa-apa. Tetapi kalau karena khawatir matanya jangan sampai rusak, akhirnya basirahnya rusak. Akhirnya pemahamannya yang salah, hatinya yang rusak. Na'udzubillah, itu adalah musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah musibah pada agama. Musibah pada pemahaman. Makanya kita diajar untuk berdoa, la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Rabb kami, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena kalau agamanya yang rusak, basirahnya yang rusak, akidahnya yang rusak, maka buat apa mata sehat? Buat apa telinga sehat? Buat apa tangan sehat? Buat apa lisan sehat? Tetapi kalau hati basirah ini lurus, tidak apa-apa. Mata rusak, tidak apa-apa. Telinga sakit, lidah sakit, tenggorokan sakit, tidak apa-apa. Kalau kita nangis, Allah kau mesti mengharu mati. Oh, dikatakan oleh Nafahah Abu Ali Ahmad bin Ismail rahimahullah, al-kitab huwa المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك ولا يدعوك في وقت نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له. والكتاب هو الجليس الذي لا يطربك والصديق والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والناصح الذي لا يستزلك. لك النطاحة رحمه الله. Yaitu Abu Ali Ahmad bin Ismail. Kata beliau, kitab adalah paku-paku yang bisa memancangkan ilmu dengan mantap. Yang gak akan memulai engkau kalau kau sibuk. Wala yad'uka fi waqti nashatik. Wala yad'uka. Seperti difatahkan dalamnya. Wala yad'uka. Dan tidak meninggalkan engkau ketika engkau sedang semangat. Perhatikan satu persatu kalimatnya. Kalimat yang indah dari beliau. bahwa kitab itu adalah paku-paku yang memantapkan ilmu, yang gak akan memulai kamu kalau kamu sibuk. Itu bedanya dengan manusia. Kalau manusia kamu sedang sibuk, dia datang menyampaikan ilmu. Ada hadis ini, kamu sedang sibuk. Kalau kitab tidak, tetap di maktabahnya. Kamu sedang sibuk, dia diam. Tapi kalau kamu sedang semangat, dia gak akan tinggalkan kamu. Akan terus layani sampai jam berapapun. Kamu baca jam berapa, akan diikuti oleh kitab itu. Tidak memulai kamu kalau kamu sibuk, dan gak akan meninggalkan kamu ketika kamu semangat. Itu kitab. Wala yakhrujuka ila tajammuli lahu, dan tidak menjadikan kau butuh untuk berdandan menghadapi mereka. Iya kan? Kalau gurunya ya, dari manusia kan kamu harus siap-siap dulu. Sisiran dulu, pakai kamis dulu, ya kan? Tetapi kalau kita, enggak perlu kamu tajammul. Enggak perlu ya tajammul. Kamu pakai sarung, pakai kaos yang lubang-lubang, enggak apa-apa. Kamu baca kitab. Wal kitab huwal jalis alladzi la yukribu. Maka kitab adalah teman duduk yang enggak mengganggu kamu. Kapan kamu mau, dia siap. Kapan kamu istirahat, dia siap. Wasadiq alladzi la yukhrik, dan dia adalah temanmu yang enggak akan menipu kamu. Kamu buka pagi, ya seperti itu. Sore kamu buka, ya seperti itu. Besok kamu buka, seperti itu. Tahun depan kamu buka lagi, ya seperti itu. Beda kan dengan beberapa makhluk-makhluk yang hari ini berbicara lain, besok lain lagi. Apalagi tahun depan. Oh ternyata saya salah. Hadirin a'azakumullah, yang kadang-kadang bisa warna biru hari ini, besok sudah warna lain lagi. Kita lawan berwarna-warni. Hadirin a'azakumullah, kaum muslimin sahabati. Adapun kita la yughrik, tidak akan menipu kamu. La yatalawwan, tidak berwarna-warni. Dia akan menyatakan seperti itu konsekuen kapanpun kamu buka. Qul inna a'udzukum Allah war rafiq alladhi la yamlik, dan teman yang enggak akan memiliki kamu. Biasanya teman itu yang terbanyak malah itu ingin memiliki. Kalau sampai kamu menyalahkan dia atau mengkritik dia, dianggap kamu telah berkhianat pada saya. Dia enggak. Kalau kita enggak, kita tidak ingin memiliki kamu. Kamu mau nerima, silakan. Kamu enggak nerima, terserah kamu. Itu kita. Fadil alladzi la yamlik. Artinya dia hanya menyampaikan ilmu. Tidak menguasai kamu. Tidak memimpin dalam artian mengharuskan kamu begini, mengharuskan kamu begitu. Wan nasih alladzi la yastazilluk. Dan penasehat yang tidak akan menggelincirkan kamu. Penasehat yang enggak akan menggelincirkan kamu. Qul inna a'udzubikumullah. Ada satu lagi yang juga penting dari kitab kita. Bahwa kita disusun berdasarkan persiapan. Sedangkan apa yang diucapkan di lisan biasanya setir jalan. Beda apa yang mendadak dengan apa yang disusun. Pasti akan beda. Misalnya, disampaikan hari ini kalimat. Masya Allah, muhadharah yang bagus. Disusun muhadharah yang bagus dalam bentuk tulisan. Dikatakan lagi ke syekh, bagaimana ini muhadharahmu? Mesti akan ada perbaikan-perbaikan yang banyak. Oh ini jangan, ini dikurangi, ditambahi. Bahkan, akan ditambah pula dengan sekian dalil-dalil. Lebih lengkap. Maka tentunya yang tertulis tadi lebih autentik, lebih lengkap daripada yang irtijalan, daripada yang mendadak. Daripada yang mendadak tanpa persiapan. Demikian barakallahu fikum. Dua bab yang berkaitan dengan masalah talabul ilmi, belajar, menghafal, hendaklah di masa-masa kita masih muda, dan kemudian mencari tempat yang baik, waktu yang baik, dan keadaan yang baik, menjauhi dosa-dosa, dan juga berupaya untuk membaca kitab para ulama ahli sunnah berupaya untuk menukil dari mereka para imam-imam dan mencatatnya dan menghafalnya sehingga kita mendapatkan ilmu dan mapan ilmu pada diri kita. Idza salimatil basirah, kalau basirah sudah selamat, maka insyaallah kita akan selamat di akhirat bismillah taala. Subhanallahi wa bihamdih. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.